rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Babu istihbabi tarkit tarfu'i utawi gigubab nerangno sunai ninggalno mewah-mewahan memakai pakaian yang harganya tinggi. Babu istihbabi tarkit tarfu'i utawi gigubab nerangno sunai ninggalno bermewah-mewahan fil libasi yang dalam berpakaian. Ya, jadi pakaiannya jauh usah mahal-mahal. Ya, yang penting enak dipakai. Masa pakaian aja 1 juta? Mahal-mahal sekarang pakaian itu ya 400, 500. Ya, banyak sekarang ya. Baju koko aja segitu, masya Allah. Gitu. Saya lihat itu, biju. Kati tuku baju kok larang-larang. Harganya 400, 500. Tak tuku yang paling murah. 90 biro. Iku sing paling murah. Seliane ora ono. Allah karim. Seslarang kabeh. Filibasi ing dalam berpakaian. Kenapa kok meninggalkan yang mewah-mewah? Tawaduan alasane karena rendah hati. Tawaduan krono rendah hati, bukan karena pelit. Beda niku. Pakaiane elek-elek krono pelit. Untuk dirinya sendiri aja pelit dia. Apalagi untuk orang lain gitu. Enggak mau pakaiannya yang bagus, pelit. Oh, aku enggak dianjurkan. Pakaiannya biasa-biasa saja untuk sebagai bentuk tawadhu, bukan karena pelit, juga bukan supaya dianggap orang zuhud. Pakaiannya enggak tahu diumbah. Ben dianggap wong zuhud, ngoten. Iya toh? Rambutnya tidak pernah disisir, biar dianggap sebagai orang yang zuhud katanya. Gak peduli dunia, kira-kira. Oh, anggapannya gak peduli dunia itu neng pangeran toh. Padahal memang gak sayang dirinya. Kalau tidak kayak ngoten gitu, Kanjeng Nabi aja rapi kok. Kita ngikuti Rasulullah. Kalau jadi pakai pakaian, tidak usah yang mahal-mahal. Gaun saja jutaan, wedok biasa. Tidak usah, wis. Yang penting enak dipakai, dan itu ya. Pantes. Kode sabako, teman-teman disik fiba bi fadril ju'i ing dalam keutamaane, ing dalam bab keutamaane lapar, ngoten. Keutamaannya lapar. Wa khusyunatil aisy mana ini sebenarnya kasar. Aish itu lan kasari aish. Kasari pengupo jiwa. Kasari pengupo jiwa. Menggunakan pakaian yang tidak mewah. Jadi kasarnya kehidupan artinya tidak bermewah-mewah. Kayak orang yang kasar-kasar itulah. Wajumalun opo piro-piro jumlah tata alaku kang berhubungan opo jumal bihadzal babi kelawan ikilah bab. Bihadzal babi kelawan ikilah bab. Ya, tentang berkaitan dengan hidup sederhana tidak terlalu mewah. Qala wa an Mu'adz bin Anas lan saking Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kala iku ngendika sinten Rasul, ngendika ngeten. Man utawi sapane wong. Barang siapa taroka iku lamun ninggal sapa man. Al-libasa ing pakaian. Artine pakaian yang mewah. Tawaduan krono tawadu. Rendah hati lillahi marang Allah. Meninggalkan kemewahan duniawi. Padahal wahuwa hali utawi man. Wahuwa hali utawi man. Iku yakadiru mampu sopoman. Alaihi ing atase libas da'ahu mongko memanggil ing man sinten Allahu Allah. Da'ahu mongko memanggil ing man sinten Allahu Allah yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat ala ru'usil khalaiki ing atase pira-pira kepalane pira-pira makhluk artine di depan para makhluk. Hatta yukhayyirahu sehingga ngongkon milih sinten Allah ingman. Hatta yukhayyirahu sehingga ngongkon milih sinten Allah ingman min ayyi hulalil imani saking endi-endine pira-pira pakaian keimanan. Sya'a kang karep sapa man yalbasuha. Kala yalbasuha ngengguna sinten Allah ing hulalil iman. Muttafaqun rafahu ngriwayataken ing hadis sapa At-Tirmidzi. Wa qala lan ngdika sinten At-Tirmidzi hadisun hasanun. Niki faedahe memakai pakaian yang tidak mewah, pakaian yang sederhana. Nanti Allah akan memanggil dia ya, di depan para makhluk. Dia dipanggil, disuruh milih sama Allah untuk memakai pakaian keimanan mana saja yang ia inginkan. Kau milih iman yang mana? Iman yang tingkatannya bagaimana? Dikasihkan sama Allah, silahkan engkau ambil. Karena nanti di surga itu tingkatan tinggi rendahnya derajat seseorang ditentukan kadar keimanannya. Maka dia berarti sama Allah Ta'ala disuruh milih, engkau mau masuk surga yang mana terserah kamangane ngoten. Karena disuruh milih bagian iman yang mana yang dia kehendaki. Itu kalau meninggalkan pakaian mewah dikarenakan tawadhu kepada Allah, bukan karena enggak mampu. Ngono. Kowe pakaianmu kok santai elek-elek mencohan. Mancen wonten gadah. Cara gadah 1 juta kalau tumpas empomo. Sepatumu kok murah 6.000 regane. Ono pakaian sepatu 6.000. Lek ono iku wae wis. Ora usah kate sing 200, 300 ndak usah. Zaman saya kecil itu sepatu 25.000 itu baik wis apik pol. Gak kuat aku tuku. Sing tak tuku sing 6.000. Ya ngene iku wis sing apik. Wah, harganya zaman saya kecil ya, itu 25.000. Saiki 25.000. Sepatune Fatimah ra oleh. Nah, anakku cilik. Larang-larang sepatune arek cilik. Teko plastike larang, ya Allah. Hadisun hasanun. Ya, jadi dia sebenarnya mampu untuk membeli pakaian itu, tapi dia enggak mau membelinya karena tawadu, bukan karena pelit. Pelit pada diri sendiri, enggak. Punya dia pakaian, punya dia uang. Mobilnya biasa-biasa saja, tidak yang sampai terkesan mobil mewah. Galaba bustihbabi tawasuti utawi kigubab nerangno sunai. Sunai sedengan. Sedengan itu tengah. Tengah tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu murah. Filibasi yang dalam pakaian. Gala walaya kata sirulan orang ringkas sapa wong. Dadi ngeten, nek menggunakan pakaian kalau bisa jangan yang terlalu mahal. Iya. Juga jangan yang terlalu murah. Karena kalau kemahalan itu yo piye ketok e. Kalau kemurahan jenengan nanti bisa-bisa dianggap wong sing ino. Apalagi kalau di daerah-daerah tertentu orang mandang itu bukan dari keilmuannya, tapi dari penampilan pakaian mobilnya. Itu di kalangan-kalangan tertentu. Maka jangan menggunakan pakaian kendaraan yang terlalu murah. Iku nek mampu lho kowe. Nek gak mampu ya wis ora duwe ini. Ngoten lho. Mbah Hamid Pasuruan pakaiannya itu baik-baik, BHS sarungnya. Itu Mbah Hamid. BHS kadang beli sendiri, kadang dikasih orang. Lah kok wali pakaiannya kok mewah-mewah? Karena lingkungan beliau adalah lingkungan kota yang mana mereka menaruh hormat termasuknya kepada orang yang pakaiannya mewah karena lingkungannya demikian. Paham? Itu tuntutan lingkungan untuk mempermudah dakwah. Ben diterima dakwah ya kita harus ngikuti apa yang berada di masyarakat. Pokoknya gak haram, ngoten lho. Paham ya? Pokoknya gak haram. Kalau masyarakat daerah sini suka kemewahan, maka saat di situ jenengan pakai pakaian yang mewah yang dipunya, ngoten. Ora usah kate merdi-merdi. Bagian sing apik demi untuk apa iki? Urusan dakwah. Ben dakwah sampean diterima, ben gak diremehno. Sekali sampean diremehkan, orang tidak akan mau mendengarkan terhadap pidato jenengan. Tidak akan mau mendengarkan arahan-arahan jenengan. Iya kan? Itu pertama kali meremehkan langsung dia enggak punya rasa perhatian sama sekali sudah. Maka bagaimana sama bisa berdakwah di sana? Itu caranya demikian. Kalau masyarakatnya enggak menyukai kemewahan, ya sama di sana ya jangan menggunakan yang mewah. Mewah. Kadang di suatu tempat masyarakatnya sangat tidak suka ketika orang memakai sorban. Kadang gitu, ya. Ada daerah tertentu itu. Gak mau pokok nek ono kiai sorbanan. Kadang gitu gak mau. Jubah-jubah moh kadang. Nah, maka sampean tampilnya ya koyo wong kono ae blangkonan misale nggawa keris umpamane. Ya sesuai kan dengan adat yang ada. Pokoknya mboten haram, ya. Demikianlah. Kalau daerahnya enggak suka orang sarungan, maka sampai ya jangan pakai sarung, pakai celana. Kalau orangnya biasa pakai dasi, maka ya pakai dasi. Tapi aku gandui dasi ya. Tapi dilalah orang tahu, kayak bareng-bareng karo wong dasian. Kalau caruannya ya nyuran duwe ya, tapi gawe dasi ya raiso. Gak urono ya. Kaisa. Walayak tasiru, biar iso lah saya lali wis. Walayak tasiru lan orang ngringkes sapa wong alama ing atase perkara yazri kang ngino apa mabihi kelawan wong li ghairi hajatin krono tanpa hajat wala maksudin lan ora tujuan sariyen kang bangsa sarak. Jangan memakai hanya pakaian yang bisa menjadikan sampean dihina orang. Ini mana nih? Wala yaktasiru ala mayazribihi. Jangan memakai pakaian yang menjadikan sampean marah disepelekan orang. Jangan. Ini karena bahaya untuk kepentingan dakwah bahaya. Maka zaman kalau mau dakwah lihat lingkungannya. Betul. Kita ngikuti mereka dulu demi untuk menarik simpati. Ketika mereka sudah bersimpati, senang, kita masukkan sedikit-sedikit ajaran. Betul. Itu. Kalau awal jenengan masuk langsung merubah adat, wah mereka langsung, wah gila ngoten, langsung ditolak. Tapi kalau sedikit-sedikit mengambil simpatinya dulu, tidak akan ditolak. Itu namanya metode. Gitu. Itu caranya. Jadi nanti kalau jenengan mau berdakwah, caranya, kalau lingkungan itu asing bagi jenengan, tanya dulu. Tanya dulu pada orang-orang situ. Tang mriki niki biasane anune dos pundi ngoten. Salate dos pundi misale adat biasaan masyarakatnya bagaimana. Dari situ sampai bisa menyimpulkan, oh masyarakatnya begini, berarti saya harus bersikap begini. Kalau nanti disuruh ngimami ya di satu kota, itu tempatnya sangat majemuk masyarakatnya. Majemuk wis sembarang ono nang ngono. Mayoritas muslim ya, ono non muslim barang, majemuk. Maka sebelumnya saya harus tanya dulu, ini Pak, sholatnya pakai wiritan enggak Pak? Oh enggak di sini. Oh ya wes, nanti enggak wiritan. Oh, no. Kalau subuh ini pakai kunut enggak Pak? Oh enggak kalau di sini. Oh ya wes, nanti enggak kunut. Oh tentu. Jadi ketika saya ngimam di situ enggak kunut, ya orang tahu wiritan. Oh, tapi di lalu mari salam kabeh ya wiritan, cuma enggak banter kalau ceritanya. Wiritan dewi-dewi, enggak bareng-bareng. Lama kelamaan nah, timbul oh ya ya enak ya ngono sedikit sedikit kita tarik mereka. Itu cara dakwah nanti, jangan langsung wae ora kunut iki sesat iki ngawur wae iki gak mau coba bismillah sesat ya aja wis ora usah gak apa-apa mriki pakai bismillah napa mboten oh mboten lho ya wis sampean maca bismillah lilir bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin ngono ya engko nek wis ngomong seneng kabeh ditangleti nek cara jenengan Pak maca Quran niku kali bismillah kali mboten ganjarane katean pundi kok katon kate bismillah oh, berarti mungkin nek salat kali bismillah nggih ben kathah ganjarane lho ngono carane sithik-sithik ya ojo langsung keras iku nang masyarakat nang pondok ya ora apa-apa. Hanya arek rene kepingin ngaji kowe, kecuali arek sing rene iku gak kepingin ngaji. Lah itu beda cara penanganannya. Dadi ndelok kok wonge iku ya. Beda cara nanganane kok pengurusnya ya harus bijaksana dalam menerjemahkan konon pesantren itu harus bijaksana. Paham ya? Ngono kok Tuhan. Sing ento wablek oh baru iki. Gak dicewir gak kena. Nek gak dipengoki gak kena ya kudu dipengoki. Gak disentak gak kena ya kudu disentak demi kepentingan mereka ngoten. Kalau jadi jangan memakai pakaian yang menjadikan sampean dihina kecuali karena hajat. Hajat koyo opo sak? Randuwe misale. Memang gak punya kok. Punyanya pakaian yang tambalan. Ya wis mendingan pakaian daripada mudho. Kuliah punyanya sepatunya bolong. Jangan malu daripada gosok. Nggih. Pakai itu wis. Nggo ve ono sing simpati karo sampean. Ya kan oleh simpati maksud saya ya. Gala, ku ono mbak-mbak simpati. Wah, ya cek cawadu Kang Basar. Ompong. Iki kabate seneng dunia cocok dadi suamiku ya. Ompong. Ligori hajatin. Karena ya, tapi sampean ya jangan merasa malu. Saya punya teman kalau sekolah itu pakai tas kresek karena memang enggak punya. Karena memang enggak punya cerdas sebenarnya. Ya pakai tas kresek. Ya wes enggak punya tas buat apa maunya. Ya wes. Ligori hajatin. Ya. Nek ono hajat ndak apa-apa, misalnya fakir enggak punya apa-apa ya pakai itu aja. Jangan pinjam. Wong kate kuliah wek pinjam. sing ngisinin dunyo sak duwene ngono. Makane kondangan pinjam ora usah sak duwene sing paling apik dinggo ngoten wae. Jenenge memanipulasi ngene. Talbis istilahnya. Iya. Kala wala maksudin lan ora tujuan syar'iyin kang bangsa syarak. Wala maksudin lan ora tujuan syar'iyin kang bangsa syarak. Tapi kalau karena tujuan syar'i enggak masalah. Contohnya apa? Sampeyan menggunakan pakaian jelek-jelek karena tawadhu kepada Allah Ta'ala. Saya enggak layak memakai pakaian ini misalnya, ya. Atau karena mengikuti salaf, ulama-ulama salaf, para waliullah yang pakaiannya compang-camping misalnya. Sama niru mereka bukan karena supaya dianggap wong zuhud. Murni niru ulama salaf, enggak masalah. Iki jenenge maksudin syar'iyin. Tanpa aja ini jangan menggunakan pakaian yang menyebabkan sampean dihina orang. An Amri bin Su'aibin an abihi sangking bapai Amr an jadihi sangking bayi Amr radhiyallahu anhu qol kalang dikosin ten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha satuhuni Allah iku yuhibbu iku seneng sinten Allah. Kala iku yuhibbu seneng sinten Allah ayyura ing yen to dilihat. Ayyura ing yen to dilihat apa asaru nikmati bekasi. Ayyara sampean. Oh, apa ayyara apa yen to melihat sinten Allah, ngono berarti. Asaru nikmati ing bekasi nikmati Allah ala abdihi. Ingatasi hambane Allah. Jadi Allah itu senang, Allah itu suka, ridho, suka kalau Allah melihat bekas-bekas nikmatnya kepada hambanya. Jadi kalau jenengan dikasih nikmat, tampakkan nikmat itu, jangan disimpan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Cara menampakkannya adalah dengan menggunakan nikmat tersebut. Dalam pakaiannya kelihatan, dalam sepedanya, rumahnya kelihatan. Sebagai tahadus bin nikmah, bukan karena kesombongan. Ya, bukan karena kesombongan, tapi sebagai ungkapan nikmat. Kalau sampean dijadikan orang kaya, tampakkan kekayaan sampean. Tapi jangan ada unsur kesombongan. Supaya sampean dikenal sebagai orang kaya, biar orang-orang miskin datang ke jenengan, ben dikei sedekah. Ngono carane. Jangan malah ditulisi tidak menerima sumbangan. Ngono. Ra beres. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa At-Tirmidzi. Ya dulu di rumah-rumah itu ada stiker ya. Mohon maaf tidak menerima sumbangan. Aduh. Oh no, itu akhlak Islam koyo ngoten nggih. Nek iso ditulis silahkan masuk menerima sumbangan. Maksudnya iku dudu nerima sumbangan, tapi menerima dimintai sumbangan. Ngono nek iso. Ya Zak, kowe kok nek tugas Zak ya. Ya. Open house Zak. Tiap hari Zak menerima 1000 permintaan setiap hari Zak. Hah? Piye? Gelem kowe ngono nek sugih. Aja insyaallah nggih ngono to. Rawahu ngretaken ing hadis sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Kan Kalimantan bos batu bara. Magola lang indika sinten Tirmidzi haditsun hasanun utawi iki ku haditsun hadis hasanun kang hasan. Gala. Jadi Allah itu suka kalau bekas nikmatnya tampak, maka kalau jenengan dikasih nikmat, tampakkan nikmat itu. Ya. Kitape ya sing api-api, ojo tuh kitab lungset. Leles meneh. Ya. Ngerti leles. Wae wong di jokoe, embo iku enggak usah apa-apa piye. Masyaallah, guru kula itu ya tuku kitab ku mesti api, api rata elek-elek kecuali sing cetakan api gak ono. Ya wis. Ya sing elek iku. Babu tahrimi libasil hariri. Utawi iki ku bab nerangno harame memakai sutra ala rijali ing atase pira-pira wong lanang. Babu tahrimi libasil harir. Utawi iki ku bab nerangno harame memakai sutra ala rijali ing atase pira-pira wong lanang. Haram memakai sutra bagi orang laki-laki. Kalau perempuan tidak apa-apa, karena itu cocok dengan sifat perempuan. Sutra itu halus, perempuan juga halus. Lanang itu ya ojo halus rek. Lanang itu kudu ketok lanange. Mosok lanang mes ngelemes ngoten niku. Melambe-lambe. Wa tahrimi julusihim lan harami lungguhe arrijal. Wa tahrimi julusihim lan harami lungguhe arrijal alaihi ing atase sutra. Duduk beralaskan sutra pun ndak boleh. Karena itu juga disebut memakai. Bahwa yang memakai-memakai tidak boleh. Wastinadihim lan bersandari ar-rijal. Ilaihi marang sutra. Sutra dike sandaran diora oleh. Gala wajawazi lubesihi. Labesihi. Lan wenangi. Kala memakai. Sutra linisa imarang piro-piro wong wadon. Nek wong wadon ndak apa-apa. Kala memakai sutra. Mergane wong wadon niku tempate hiasan. Ya. Make emas oleh, sutra oleh. Wong lanang bukan tempate hiasan. Kala an Umar bin Khattab, saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol qolang dikasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talbasu aja nganggo sapa sira kabeh la talbasu aja nganggo sapa sira kabeh al harira ing sutra janganlah kalian memakai sutra fa innaman krana setuhne wong labisahu kang memakai sopoman ing sutra. Labisahu kang memakai sopoman ing sutra fit dunya ing dalam dunyo. Iku lam yalbashu. Ora memakai sopoman ing sutra. Iku lam yalbashu. Ora memakai sopoman. Kala ing sutra. Fil akhirati ing dalam akhirat muttafaqun alaih. Wa anhu lan sangking Umar kolang diko sinten Umar sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu haling diko sinten Rasulullah ngendika ngeten innama yalbasu angin pastine memakai. Innama yalbasu angin pastine memakai al-hariro ing sutra. Sapa man wong la khalaqa kang ora ono bagian iku maujud. La khalaqa kang ora ono bagian iku maujud lahu kadwe man ai ing dalam akhirat muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwiji ni riwayat lil Bukhari katwi Imam Bukhari utawi dawuh man la khalaqa lahu fil akhirah wonten artine ngene innama yalbasul harira sapa man wong la khalaqa kang ora ana bagian iku maujud lahu katwi man fil akhirati ing dalam akhirat qauluhu utawi dawuh Kanjeng Nabi rupane dawuh man la khalaqa lahu aila nasiba tegese ora ono bagian iku maujud lahu kadwe man bon. Wa ananasin radhiyallahu anhu qol lan nek cara dhewe masuk surga piye dilalah dhewe gak kepingin sutra dilalah ngoten niku cara dhewe masuk surga umpama tetep nanti di akhirat dia tidak bisa memakai sutra lho kok gak iso piye karena dia gak ingin ngoten lho karena dia gak ingin dilalah dia tidak punya keinginan sama sekali memakai sutra. Dilalah demikian. Bukan berarti kalau sudah masuk surga dihalangi. Minum. Pokok minum. Memakai sutra. Loh, kalau ngoten enggak dulu surga iki. Kok ono penghalang-penghalang barang. Surga itu enggak ada penghalangnya. Apapun yang diinginkan kita kita pakai akan ada. Lah iki masuk surga kok gak iso make sutra? Dilalah dia itu tidak ingin sutra. Wa ananasin radhiyallahu anhu qol qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong labisa iku lamun memakai sapa man. Man utawi sapane wong labisa iku lamun memakai sapa man. Al hariro ing sutra. Widunya ing dalam dunyo. Widunya ing dalam dunyo lam yalbashu mongko ora memakai ing sapa man ing sutra. Lam yalbashu mongko ora memakai sapa man ing sutra fil akhirati ing dalam akhirat. Muttafaqun alaih. Wan aliyin radhiyallahu anhu kan ngendika sinten Ali. Ngendika ngeten ro aitu ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ngali akhoda hali mengambil sinten Rasulullah. Akhoda hali mengambil sinten Rasulullah hariron ing sutra. Saya melihat Kanjeng Nabi mengambil sutra. Faja'alahu nuli dadekno sinten Kanjeng Nabi ing sutra. Faja'alahu nuli dadekno sinten Kanjeng Nabi ing sutra fi yaminihi ing dalem kala tangan tengene Kanjeng Nabi. Wadahaban lan ing emas. Jadi Kanjeng Nabi ngambil sutra diletakkan di tangan yang kanan, lalu beliau juga mengambil emas. Faja'alahu nulin dadekno sinten Kanjeng Nabi ing zahab. Fisimalihi ing dalem tangan tengene Kanjeng Nabi emas di sebelah kiri. Fisimalihi ing dalem tangan kiwone Kanjeng Nabi emas di sebelah kiri. Sutra di kanan. Tumakola nuli ngendika sinten Kanjeng Nabi ngendika ngeten. Inna hadaini setuhuni ikilah perkara loro. Jenisi emas lan perak iku haramun haram. Ala dzukuri ummati ing ngatasé pira-pira wong lanangi umat ingsun. Rawahu ngriwayataken ing hadis. Sabab Abu Dawud bi isnadin kelawan sanad hasanin kang hasan. Wan Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalai ngendika sinten Rasulullah ngendika ngeten hurrimatin haramno diharamkan apa libasul hariri apa memakai harir sutra wa dzahabilan emas. Ala dzukuri ummati ing atase pira-pira wong lanangi umat ingsun genah haram memakai sutra dan emas bagi orang laki-laki. Wa uhillalan ti ahalti halal no opo libasul harir wa dzahab li inatihi marang pira-pira wong wadone dzukuri ummati li inatihi marang wong pira-pira wong wadone ummati. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan ngendika sinten Tirmidzi ngendika ngeten haditsun hasanun utawi iki iku haditsun hadits hasanun kang hasan sahihun terus sahih. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qol ngendika sinten Hudzaifah ngendika ngeten nahana nyegah ing kita melarang ing kita sinten annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nglarang annasroba saking yen to minum sapa kita. Annasroba saking yen to minum sapa kita fi aniyati zahabi ing dalem pira-pira wadah emas. Ing dalem pira-pira wadah emas wal fiddati lan perak Kanjeng Nabi melarang kita minum di dalam wadah emas dan perak, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Wa anak kulalan yento makan sopo kita. Wa anak kulalan yento makan sopo kita. Fiha ing dalam aniyati zahab wal fiddoh. Kala wa an lubsil hariri lan nyegah sangking memakai sutra lubsi. Sing menawa cene lubsi, sanes lubsi. Wa an lubsil hariri lan sangking dadi macane lubsi, mboten lubsi. Wa an lubsil hariri lan sangking memakai sutra wadibaji sama. Maknane sama. Wadibaji lan tek yo sutra wa an najlisa lan yento duduk sopo kita alaihi ingatasi sutra. Rawahu diwetakan ing hadis sopo al-Bukhari yu imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Wallahu alam. Ya Rabbana darafna bi anna.